Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah Sarah Nawaqidul Islam karya Syaikh Shalal Al-Fauzan Hafizallahu Ta'ala. Ya, langsung saja kita mulai dari langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, i'lam anna nawaqid al-islami asratu nawaqidha. Ketahuilah bahasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10 pembatal. Penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala syaikhu rahimallahu ta'ala, penulis menyampaikan i'lam, ketahuilah. Ya, maknanya ta'alam, pelajarilah atau belajarlah, wafham dan pahamilah. Dan kata-kata ini yaitu i'lam dalam kebiasaan orang Arab itu yu'ta biha, didatangkan lil ahamiyati untuk menunjukkan pentingnya sesuatu. Wa tanbihi ala ahamiyati ma ba'daha, dan mengingatkan urgennya apa yang akan disampaikan setelah i'lam. Anna nawaqid al-islami asratun. Nawaqid jamak dari naqidin. Dan sehingga nawaqid maknanya adalah al-mubtilat, hal-hal yang membatalkan. Semisal nawaqidul wudu'i artinya mubtilatuhu, hal-hal yang membatalkan wudu. Maka pembatal, pembatal Islam atau hal-hal yang menghapus keimanan dan membatalkan keislaman itu disebut dengan nawaqid, nawaqidul Islam atau nawaqidul iman. Ya, disebut juga watu sama, dan disebut juga dengan sebutan asbabi riddati, atau disebut juga dengan anwa'i riddati. Jika ada tiga nama, nawaqid yaitu nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, kemudian asbab uriddah, kemudian anwa uriddah. Dan mengenali hal ini muhimmatun jiddan lil muslim. Satu hal yang penting sekali bagi seorang muslim. Apa nilai penting? Belajar tentang hal-hal yang menghapus keimanan. Ya, maka perhatikan, camkan dan garis bawahi. Min ajli ayatajannabaha wa yahdhara minha. Maka belajar nawaqidul Islam itu bukan untuk menghakimi orang lain, bukan tujuan utamanya, bukan itu. Ya, untuk menghakimi orang lain, untuk nembak orang lain. Namun beliau tegaskan, ditegaskan oleh pensyarah, tujuan urgensi dari belajar nawaqidul Islam adalah min ajli ayatajannabaha wa yahdhara minha. Agar seorang muslim menjauhinya, bukan hanya meninggalkannya, namun menjauhinya. Betul-betul jaga jarak dengan hal tersebut. Wa yahdhara minha, dan mewaspadainya. Karena seorang itu tidak akan bisa waspada dengan keburukan kalau dia tidak mengenal keburukan. Dan keburukan itu seperti lubang di jalan kehidupan. Ketika seorang melewati satu jalan, dia akan bisa menghindari sisi-sisi yang berlubang, manakala dia tahu kalau di sini banyak lubang. Jika tidak, maka akan orang naik kendaraan akan tancap gas begitu saja. Karena dia tidak tahu di daerah tersebut ternyata banyak lubang yang harus dihindari. Maka tujuan belajar pembatal Islam adalah ayat tajannaba wa yahdhara minha. bukan untuk menghakimi dan main vonis orang lain secara serampangan, namun untuk tujuan pokok adalah waspada, menjauhi dan waspada. Lian al-Muslim, makanya seorang Muslim jika tidak mengetahui dan tidak mengenal pembatal-pembatal Islam, dikhawatirkan dia akan terjumus fi syai'in minha, ke dalam salah satunya. Maka wahya, maka mengetahui pembatal-pembatal Islam minal khuturati wal ahamiyati bimakan. Satu hal yang sangat berbahaya, wa ahamiyati dan sangat penting. Atau minal khuturati khuturah, satu hal yang gawat, ya, gawat di sini artinya maksudnya penting. Li'annaha, karena artinya adalah pembatal Islam dan pembatal Islam. Dan mengenal sebab-sebab kemurtadan dari Islam itu muhimmatun jiddan, penting sekali. Murtad dari Islam artinya arruju'u anil islami, meninggalkan Islam. Dari kata-kata irtadda, artinya roja'a, kembali. Allah Ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian kembali ke belakang, fatanqalibu khasirin, maka kalian kembali dalam keadaan orang yang hina. Al-Ma'idah ayat 21. Maka ayat ini dalil bahasanya kekafiran itu kemunduran. Maka kekafiran itu disebut dengan kembali ke belakang. Kembali ke belakang itu artinya mundur, bukan kemajuan. Ini wajib, ini satu pesan yang wajib dicamkan oleh setiap Muslim di hatinya masing-masing. Bahasanya Islam itu kemajuan, iman itu kemajuan, sedangkan kekafiran, kemusyrikan itu kemunduran, bukan kemajuan. Banyak orang beranggapan bahasanya dengan menanggalkan Islam, maka orang itu maju. Maka ini satu anggapan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang Muslim. Seorang Muslim meyakini sebagaimana yang Allah ajarkan. Bahasanya kemurtadan itu mundur ke belakang. Wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kalian kembali ke belakang. Janganlah kalian mundur. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang ke-217, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, itulah orang-orang yang habitat a'maluhum, terhapus amalnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Maka ini adalah tahdzirun syadidun, ancaman yang keras dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang murtad di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, andini dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, artinya tidak bertobat sebelum mati, wa yarji' ilal islami, dan kembali kepada Islam, faqad habitat a'maluhum, maka hapuslah seluruh amalnya, ay batalat, terhapuslah amalnya, fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Sia-sialah amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka inilah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang tinggal di neraka. Dan ayat ini ayat yang penting. Ini Al-Baqarah 217 itu adalah dalil yang sangat penting. Karena Al-Baqarah 217 ini menjelaskan banyak ayat yang mengatakan bahasanya kekafiran dan kemusyrikan itu menghapus iman. Ya, demikian secara mutlak. Banyak ayat yang sifatnya mutlak. Kekafiran, kemusyrikan menghapus iman. Nah, mutlak ini wajib dibawa kepada muqayyad. Nah, muqayyadnya ada di Al-Baqarah. Ya, dalam istilah fikih muqayyad. Wajib dibawa kepada muqayyad di Al-Baqarah 217 yang menyatakan bahasanya kemusyrikan, kemurtatan, kekafiran itu menghapus iman, menghapus amal, manakala orangnya mati dalam keadaan kafir. Maka terdapat sejumlah ayat-ayat yang mutlak menyampaikan bahasanya kekafiran, kemusyrikan, kemurtatan, menghapus amal. Nah, yang mutlak ini harus dibawa kepada yang muqayyad yang ada di 217 yang menyampaikan bahasanya amal soleh terhapus karena kekafiran dan kemusyrikan syaratnya mati dalam keadaan kafir. Artinya jika tidak mati dalam keadaan kafir, setelah murtad dia kembali kepada iman, maka amal-amal solehnya, amal-amal ibadahnya dulu sebelum murtad itu tidak terhapus. Ya, sebagaimana ingin saya bacakan faedah tentang hal ini ya, dari kitab Silsilah Sahihah karya Al-Albani di Mujallad Awal. Dia mengutip perkataan As-Sindi di Hasiyah, Sindi untuk Sunan Nasa'i ya, tentang amal soleh sosial yang dilakukan oleh orang kafir ketika di masa kafir. Beliau menyampaikan, As-Sindi rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa hadal hadisi yadullu ala anna hasanatil kafiri mawkufatun. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya amal kebaikan orang kafir saat dia kafir itu menggantung. Berbagai macam kebaikan yang dilakukan di masa kafir, apakah ada nilainya ataukah tidak, itu menggantung. In aslama tuqbalu. Jika pada akhirnya dia masuk Islam, amal kebajikannya ketika kafir itu diterima. Wa ila turaddu. Jika sampai mati kafir, maka tertolak. Wa ala hada fanahu qawlihi ta'ala, maka ayat semisal firman Allah ta'ala, walladina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir amalnya itu seperti fata morgana. Ini mahmulun ala man mata alal kufri. Maka orang kafir itu amalnya seperti fata morgana, artinya sia-sia, tidak ada nilainya. Ini kata Sindi, kata As-Sindi, ini kita maknai manakala mati dalam keadaan kafir. Artinya, jika tidak mati dalam keadaan kafir namun kembali berislam, maka amalnya tidak kasarabin, tidak fata morgana, namun akan bernilai. Sedangkan hadis al-imanu yajubu maqabalahu, iman itu menghapus semua sebelum iman, maksudnya dosa. Fisai'a tentang kejelekan, la fil hasanat, bukan dalam masalah kebaikan. Kalau kebaikan tidak otomatis terhapus. Namun jika dia masuk Islam, amal kebajikan ketika kafir itu diterima. Ya, sekian kutipan dari As-Sindi. Kemudian komentar Al-Albani. Pemislul ayatil lati dzakarah As-Sindi, maka semisal dengan ayat yang disebut oleh As-Sindi. Tadi As-Sindi menyebutkan ayat walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana, maka ayat-ayat yang lain yang semisal itu adalah semua ayat al-waridah yang berkenaan dengan terhapusnya amal dengan sebab kemusyrikan. Contohnya walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diberikan wahyu kepadamu dan semua orang-orang sebelummu para rasul sebelummu, jika engkau musyrik, hapuslah amalmu. Dan sungguh kalian akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan ayat-ayat yang lain yang semisal, kata Al-Albani, fa innaha kulluha mahmulatun ala man mata musyrika. Ini semua dimaknai berlaku untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik. Wa minad dalil, dan di antara dalil yang menunjukkan kalau amal itu terhapus kalau mati dalam keadaan musyrik adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Maka didalili, maka dibawa kepada maka surat Az-Zumar 65 dan yang lainnya semacam An-Nur 29 dibawa kepada Al-Baqarah 217. Jadi ayat-ayat dan dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya kemusyrikan itu menghapus iman, itu maknanya jika orangnya mati dalam keadaan musyrik dan tidak bertobat. Sehingga di sini kalau di istilah usul fikih ada ayat-ayat mutlak yang wajib dipahami dengan ayat-ayat yang muqayyad. Kembali ke buku. Kemudian dikutip ayat selanjutnya di surat Muhammad ayat yang ke-25, innalladzina irtaddu ala adbarihim, sebenarnya orang-orang yang kembali ke belakang, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, setelah dia muslim, asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum, maka setanlah yang menggoda mereka dan yang mendiktekan mereka. Muhammad ayat 25. Ya, saya bacakan maknanya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, orang-orang yang murtad dari imannya menuju kekafiran dan kemunafikan setelah tegak hujah padanya. Tabayyana lahumul huda dimaknai dengan tegak hujah. Sehingga jelas baginya kebenaran dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syaitanu walladzi zayyana lahumul kufra. Setanlah yang menampakkan indah bagi mereka kekafiran dan kemunafikan dan yang memudahkan kekafiran dan kemunafikan untuk mereka. Ya, maka sawwala dimaknai dengan membuat indah dan dimudahkan. Wa mannahum bitulil amali, dan setanlah yang membuat mereka berangan-angan, bitulil amali, panjangnya angan-angan. Yaitu wa amla lahum, mendiktikan mereka dimaknai dengan didikte dan dibikin berangan-angan kalau sehingga punya panjang angan-angan. Kemudian Al-Maidah 54, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang hina atau dan merendah kepada sesama orang yang beriman dan mulia terhadap orang-orang kafir. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang kembali di antara kalian dari agamanya menuju kekafiran, maka Allah akan datangkan sekelompok orang sebagai ganti mereka. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai mereka karena mereka istiqomah. Ya, mereka adalah ruhama, orang-orang yang penyayang dengan orang-orang yang beriman. A'izzah dimaknai dengan wa asyidda alal kafirin. Dan orang-orang yang keras dengan orang yang kafir. Maka siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, yarji an dinihi, artinya kembali dari agamanya. Maka di ayat-ayat yang fafi hadil ayati, maka dalam ayat-ayat yang telah dikutip, at-tahdzir terdapat ancaman, ya, peringatan keras dari kemurtadan dan ancaman alaiha untuk kemurtadan. Sedangkan hadis, maka Nabi SAW menyampaikan tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan atau dikarenakan satu dari tiga hal. Ats-tsayyibu zani, orang yang sudah menikah yang berzina. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa, artinya qisas, yang jadi mahalu syahid. Wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Hada wa syahid, kata pensyarah. Nah, ini yang jadi pendalilan. Al-mufariqu lil jama'ah, yang dia adalah orang yang meninggalkan jama'ah, yaitu jama'atul muslimin. Maka Nabi SAW, demikian juga sabda Nabi SAW, siapa yang mengganti agamanya dengan yang lain, faqtuluhu, maka berikan padanya hukuman mati. Dan jika mereka orang-orang yang murtad ini adalah rombongan orang yang punya kekuatan, maka mereka diperangi. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad. Sehingga Abu Bakar kemudian bisa menundukkan mereka kepada Islam. Dan terbunuhlah orang yang terbunuh di antara mereka dalam keadaan murtad, dan tobatlah orang yang bertobat di antara mereka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka dalam rangka mewujudkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang ke-54 yang tadi telah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya, qala al ulama, para ulama menyampaikan bahasa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang bersamanya yang memerangi orang-orang yang murtad. Karena Allah mengkabarkan anil mustaqbal, tentang masa depan. Siapa yang murtad? Ya, murtad ini hadza fil mustaqbal, di masa depan. Fasawfa ya'tillahu, maka Allah akan datangkan. Ya, ini Allah datangkan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka memerangi orang-orang yang murtad. Maka jika orang yang murtad itu adalah satu person saja, fa inna yu'khad, maka dia ditangkap. Yu'khad artinya ditangkap. Wistatab, kemudian diminta untuk bertobat dan diberi waktu 3 hari untuk itu. Jika bertobat maka itulah yang diharapkan, jika tidak maka kutila, ya, jika mendapatkan hukuman mati. Walaisa huwa, dan orang yang murtad ini tidaklah semisal orang kafir asli, karena orang yang murtad itu telah mengetahui kebenaran, bahkan telah masuk dalam agama Allah dengan pilihannya dan sukarelanya. Dan telah mengakui bahasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Maka jika dia murtad, fahada tala'ubun minhu, maka artinya dia mempermainkan agama, karena dia telah mengenali kebenaran dan telah memasukinya. Maka jika dia murtad, fa'ina yuktalu, maka mendapatkan hukuman mati dalam rangka menjaga akidah. Wahada, dan ini adalah min bagian dari menjaga lima hal yang mendasar. Yang pertama adalah agama. Maka agama tidak boleh dibiarkan jadi mainan bagi siapa saja yang masuk Islam kemudian murtad. Namun bal yuqtalu, maka namun diberi hukuman mati dalam rangka melindungi akidah supaya tidak dipermainkan. Dan di antara orang yang murtad ada yang mendapatkan hukuman mati tanpa dimintai dan kesempatan untuk bertobat. Itulah orang yang sangat keterlaluan murtadnya. Maka dia mendapatkan hukuman mati dan tidak diminta untuk bertobat dalam rangka menjaga agama. Menjaga kebutuhan mendesak yang pertama dari lima kebutuhan mendesak yang Islam mengajarkan untuk dijaga. Nah, kemudian wadirasatu hadin nawaqidi, mempelajari, mengkaji pembatal-pembatal ini penting sekali. Sampai-sampai para ulama menulis buku khusus tentang pembatal-pembatal Islam, musonnafat, buku khusus. Dan mereka jadikan buku laha hal ini pembatal Islam satu tempat spesial di buku-buku fikih. Itulah kitab hukmul murtad yang ada di setiap bab fikih. Maka mereka jadikan kitaban satu bab yang diberi judul kitab hukmul murtad atau bab hukmul murtad. Ini dijumpai di kitab-kitab fikih, baik yang mutawwalat, yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, ataupun yang mukhtasarat, yang ringkas-ringkas. Kalau para ulama mengatakan orang yang murtad adalah orang yang kafir setelah dulunya Islam. Nah, sebab yang mengatakan orang pada kekafiran ada beberapa jalur. Yang pertama, imma li'tiqadin biqalbihi. Bisa jadi dengan gara-gara keyakinan dengan hati, meyakini Allah punya anak atau yang lain. Kemudian yang kedua, aw syakkin yahsulu lahu fi umurid dini. Ragu-ragu yang terjadi padanya tentang agama. Ragu-ragu kalau surga itu ada, malaikat itu ada dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perbuatan. Semacam bersujud untuk selain Allah, menyembelih hewan alias sesaji untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Hada fi'lun man fa'alau faqad irtad. Ini perbuatan siapa yang melakukannya, dia telah murtad. Kemudian yang setelah keyakinan, ragu-ragu, perbuatan. Kemudian yang keempat, ucapan. Misalnya, ayatakal lama mengucapkan cacian kepada Allah, atau cacian pada sang Rasul, atau cacian kepada dinil Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul katakanlah apakah dengan Allah ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek-ejek, kalian tidak perlu beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya kalian beriman. Faridatu, maka kemurtatan itu bisa jadi dengan ucapan, dengan perbuatan, bisa jadi dengan keyakinan, atau meragukan satu perkara agama. Contohnya, ragu wajibnya salat lima waktu, ragu wajibnya zakat, ragu tentang tauhid. Ya, maka dia kafir atau dinilai kafir. Ini maksud ragu adalah bimbang di antara dua hal. Nah, sebenarnya anwa'ur riddah tadi sama dengan asbabur riddah, sama dengan nawaqidul Islam. Sebenarnya macam sebab-sebab batalnya keimanan itu banyak sekali. Nah, penulis rahimallahu taala menyebutkan dalam buku tipis ini yang paling penting dan yang paling besar. Karena sebenarnya pembatal Islam dan iman itu banyak sekali. Anda bisa menjumpainya di buku-buku fikih di bab hukum orang murtad. Bahkan Syekh Abdullah bin Muhammad rahimallah punya buku khusus judulnya Al-Kalimatun Nafi'ah fil Mukaffiratil Waqi'ah. Kalimat yang bermanfaat tentang pembatal iman yang telah terjadi. Yang ini tercetak bersama Durar Saniyah dan yang lainnya. Wal'an, dan sekarang tatkala tersebar kebodohan dan demikian akutnya keterasingan agama, maka muncullah sejumlah orang yang bercirikan dengan ciri ilmu. Namun orang ini mengatakan jangan anggap kafir semua manusia. Cukup nama Islam. yakfi, cukuplah dia mengatakan saya muslim. Walau fa'ala ma fa'ala, meskipun dia melakukan apa saja yang dia lakukan, meskipun dia menyembelih untuk selain Allah, meskipun dia mencaci Allah dan Rasulnya, walau fa'ala ma fa'ala, meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan, selama dia mengatakan saya muslim, jangan dianggap kafir. Sehingga kalau pakai kaidah ini, maka termasuk dalam nama Islam aliran batiniah dan qaramithah. Sufi yang Syiah yang sangat-sangat ekstrim yang mengingkari dan menolak semua aturan Islam. Kemudian masuk padanya para penjemah kubur, masuk padanya Rafidah, masuk padanya Ahmadiyah, masuk padanya semua orang yang sekedar mengaku-ngaku Islam. Kita break sebentar, kurang 2 menit. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita baca ada istilah batiniyah karamitah. Saya ingin bacakan gambaran tentang batiniyah karamitah. Ini diambilkan dari kitab Mausu'ah Muyassarah. Karamitah adalah harakatun batiniyatun, gerakan bagian dari batiniyah yang hadamah merusak, disebut karamitah nisbat kepada seorang bernama Hamdan bin Al-Ash'ath yang diberi gelar dengan sebutan Kirmit, atau ya, mungkin bacanya Kirmit atau yang lain, yang ini disebabkan karena cebolnya, liqasri qamatihi, karena dia cebol, tinggi ya, tinggi badannya itu pendek, wasaqaihi, dan karena betisnya. Nah, karamita ini memiliki sejumlah keyakinan, wa min ahammi mu'taqadatihim ma yali. Di antara keyakinan karamita yang paling penting, yang paling pokok adalah yang pertama adalah ilgha'u ahkamil Islam. Nih. Menihilkan hukum-hukum Islam atau hukum-hukum Islam yang mendasar semacam kewajiban puasa, salat lima waktu dan kewajiban-kewajiban muslim yang lainnya. Jadi mereka ngaku Islam, namun mereka mengatakan, ya tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah. Kemudian yang kedua, mereka meyakini bi'ibtalil qawli bil ma'adi wal iqab. Meyakini tidak adanya al-ma'ad wal-iqab, tidak adanya akhirat, dan tidak adanya hukuman di akhirat. Wa anal jannata hiya an-na'imu fid dunya. Yang namanya jannah itu ya hidup enak di dunia. Wal-adab, dan definisi adab menurut karamitah, istighalu asabi syara'i bisolati wassiyami walhaji waljihad. Sibuknya orang yang masih dalam derajat syariat, yang sibuk sholat, puasa, haji dan jihad. Kalau mereka sudah enggak sholat, enggak puasa, ya, yang masih sholat, masih puasa, itu adab itu. Itu adab. Ya ja'aluna nasa syuraka'a fin nisa'i. Ya, mereka free sex mereka. Di sini disampaikan mereka jadikan perempuan manusia itu bersekutu dalam masalah perempuan. Istriku adalah istrimu, istrimu juga istriku gitu ya. Bihujjati isti'sali asbabil mubaghadhah. Dengan sebab untuk mencabut sampai akarnya sebab kebencian. Ya, orang itu tengkar gara-gara perempuan gitu. Ya sudah, supaya orang itu tidak tengkar, banyak laki-laki tengkar gara-gara perempuan, ya perempuan itu milik bersama saja. Yang penting suka sama suka. Ini keyakinan karamita, ini satu aliran di masa silam. Ini. Yang boleh jadi keyakinan-keyakinan mereka ini ya masih ada. Sebagian keyakinannya masih ada. Misalnya free sex yang dianut oleh sebagian orang. Itu ajaran karamita dan sebelumnya ajaran majusi. Ya. Agama majusi itu ajarannya di antaranya adalah free sex. Kemudian wa min ta'wilatihim, ada istilah kalau kita baca buku-buku akidah Ya. Maka ada istilah ini takwil seperti takwil batiniyah qaramithah. Itu orang tuh ngatik-ngatik menyelewengkan penafsiran yang sangat-sangat keblinger, sangat-sangat keterlaluan. Ya, menyimpangnya itu betul-betul menyimpang. Ya, penyimpangan penafsirannya itu betul-betul menyimpang. Karena penyimpangan penafsiran itu kan ada yang masih ya belok-beloknya enggak keterlaluan gitu. Ada yang sangat keterlaluan. Nah, kalau yang sangat keterlaluan itu biasa disebut dengan sebutan hadza ta'wil ka ta'wilil batiniyah qaramithah. Ini ta'wil seperti ta'wilnya ini penyimpangan penafsiran seperti penyimpangan penafsiran ala batiniyah qaramithah. Nah, itu apa sih gimana contoh penyimpangan penafsiran ala batiniyah qaramithah. Wa min ta'wilatihim, mereka itu punya otak-atik, mereka mengingkari wajibnya sholat. Hakikatnya mereka menolak kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan dan yang lainnya. Terus kewajiban sholat, puasa Ramadan itu dibelokkan, diselewengkan. Nah, ini nanti yang disebut dengan takwil seperti takwil batiniyah qaramithah. Maka contoh takwilnya adalah annasiyama huwal imsaku anil kasfi syirri. Definisi puasa itu wajib, tetap wajib puasa, namun puasa adalah menahan diri untuk tidak membongkar rahasia rahasia kelompok. Nah, itu puasa. Karena mereka punya keyakinan rahasia, yang keyakinan rahasianya tadi yang sudah kita baca. Tapi ini tidak disampaikan ke publik. Nah, dijaga baik-baik, nah itu namanya puasa. Itu namanya siam. Wal ba'as, mengimani ba'as. Wa al-ihtida ila madhabihim. Ba'as itu mendapatkan hidayah, ngikuti mereka. Contoh takwil mereka untuk definisi Nabi. Nabi adalah ansaksin, seorang yang fadat alaihi minal ilahil awal. Seorang yang mendapatkan limpahan dari Tuhan yang pertama, kekuatan yang suci, yang jernih. Ya, Quran, kata mereka, adalah pengungkapan yang dilakukan oleh Muhammad terhadap pengetahuan yang tercurahkan padanya. Nah, ini contoh takwil. Contoh takwil batiniyah qaramithah. Intinya adalah satu istilah diselewengkan dengan penyelewengan yang sangat-sangat keterlaluan. Enggak nyambung sama sekali. Kalau takwil itu sebenarnya masih nyambung-nyambung gitu. Tapi kalau takwilnya batiniyah qaramithah, penafsiran batiniyah qaramithah sama sekali tidak nyambung. Nah, kalau ada orang yang melakukan penafsiran dengan tafsiran yang sama sekali tidak nyambung, nah itu disebut dengan sebutan takwil seperti mana takwil batiniyah qaramithah. Mungkin di tempat kita misalnya, sholat diartikan iling, ingat. Kalau orang itu sudah ingat Allah di dalam hati, ya, dia sudah sholat. Nah, ini takwil seperti takwil batiniyah qaramithah. Kemudian mereka meyakini adanya dua ilah, dua Tuhan yang qadim. Yang satu itu jadi ilah untuk adanya yang kedua. Sedangkan yang dulu, yang awal itu menciptakan jagat raya dengan perantaraan yang kedua, bukan langsung dengan sendiri dengan dirinya. Dan mereka ini memberikan kedok untuk pemikiran kekafiran mereka dengan kedok slogan cinta keluarga Nabi. Dan bahasanya mereka keluarga Nabi itu terzalimi. Dan dengannya mereka mengecoh orang-orang awam. Ya, maka qaramithah itu bagian dari bisa dikatakan bagian dari batiniyah. Hubungan antara qomitah sama batiniyah, qomitah itu lebih sempit daripada batiniyah. Kalau tadi tentang qaramithah, maka saya ingin lengkapi dengan batiniyah. Ya, tentang batiniyah di kitab Al-Farqu Bainal Firaq disampaikan, ketahuilah bahasanya bahaya batiniyah ala firaqil muslimin, untuk kelompok-kelompok kaum muslimin lebih besar daripada bahaya Yahudi dan Nasrani serta Majusi, bahkan lebih bahaya daripada Duhriyah. Ya, Duhriyah ateis dan kelompok-kelompok orang kafir yang lain. Batiniyah laisat madhaban islamiyan. Batiniyah itu bukan bagian dari sekte dalam Islam. Dia adalah satu aliran yang orang-orang yang membuatnya ingin dengan aliran ini menghancurkan Islam dan membatalkan Islam akidatan wa syariatan, akidah dan syariatnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali di kitabnya Fadha'ih Al-Batiniyah. Membongkar kedok batiniyah. Al-Ghazali punya buku yang kalau diterjemahkan artinya membongkar kedok batiniyah. Kapan kemunculan batiniyah? Para peneliti berselisih tentang waktu pasti kemunculan batiniyah. Dan ini satu hal yang wajar karena diantara pokok akidah mereka tidak menyebarluaskan akidah dan pemikiran mereka. Karena mereka mengambil janji pada orang yang masuk ke dalam kelompoknya tidak menceritakan sedikit pun dari keyakinan yang ada dalam kelompok. Dan mereka anggap bahasanya menyembunyikan keyakinannya ini adalah di antara pokok agama dan rukun agama. Kalau Suyuti berpandangan bahasanya kemunculan batiniyah pertama kali di tahun 92 Hijriah. Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian sebutan atau gelaran batiniyah. Gelaran-gelaran batiniyah ini menggambarkan sifat yang menjadi sifat mereka, dan setiap gelaran itu punya sebab. Yeah. Yang pertama, gelar mereka atau sebutan mereka batiniyah. Mereka disebut dengan sebutan batiniyah karena mereka mengklaim bahasanya zahir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya makna batin. Yang hubungan antara makna zahir dan makna batin itu seperti kulit dengan isi. Dan makna batin itu adalah kode-kode dan isyarat pada makna dan pengertian tertentu. Dan siapa yang akalnya itu tidak mampu mencapai makna batin dan makna-makna rahasia yang ada di balik semua ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka dia akan mendapatkan cobaan atau kesusahan karena belenggu. Dengan belenggu, sehingga dia terikat belenggu. Apa yang dimaksud dengan belenggu? Beban-beban syariat. Sholat, sholat lima waktu, puasa dan yang lainnya, mereka sebut sebagai belenggu. Ya, supaya orang terbebas dari belenggu, harus sampai kepada makna batin itu. Caranya, ya gabung sama mereka. Ya, kemudian yang kedua, kalau di sini ini disebut sebagai apa? Nama lain Qaramithah. Qaramithah adalah nama lain. Ya, karena nisbat kepada Hamdan yang tadi telah kita bahas. Karena Hamdan ini adalah ahada du'atihim wa qadatihim, salah satu da'i dan pimpinan batiniyah. Sehingga para pengikutnya disebut dengan sebutan Qaramithah. Nama atau nama dan sebutan lainnya adalah Ismailiyah, nisbah kepada Ismail al-A'raj bin Ja'far as-Sadiq. Yang mereka mengklaim bahasanya Ismail ini adalah imam mereka. Dan mereka berpandangan bahasanya putaran keimaman itu berakhir pada Ismail. Ya, tentang akidah batiniyah, maka akidah batiniyah sebagaimana namanya tersembunyi, tidak terlihat. Hanya diketahui akidah mereka, meskipun mereka sangat antusias untuk menyembunyikannya melalui orang-orang yang pada akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk Islam dari mereka. Adapun mereka sendiri mengingkari hal tersebut. Ini, karena mereka menampakkan kepada setiap pemeluk agama apa yang mereka sukai. Contohnya, jika mereka ketemu Nasrani, maka mereka nampakkan kepada Nasrani akidah Trinitas dan mereka pun tegaskan kalau Al-Masih itu Tuhan. Kalau mereka ketemu sama Yahudi, maka mereka pun menampakkan kalau benci sama Muslim dan Nasrani. Kalau ketemu orang yang zuhud, mereka nampakkan kezuhudan dan membenci dunia dan ahlu dunia. Nah, maka mereka menyesuaikan diri. Ketemu siapa? Nah itu. Nah, pokoknya semuanya baik saja. Gitu. Nah, sedangkan tentang akidah mereka tadi sebagiannya karena sama dengan Qaramithah atau karena Qaramithah dianggap sebagai nama lain dari batiniyah, maka sama seperti tadi. Di antaranya sama seperti tadi. Ya, ada mengingkari kiamat, ya, bangkit dari kubur dan mengingkari surga dan neraka. Dan di antara keyakinannya adalah ibahiyah mutlaqah. 100% permisif, serba boleh. Dan terbebas lepas dari semua aturan syariat. Karena aturan syariat dianggap sebagai belenggu. Yang belenggu ini telah lepas dengan mereka mengikuti, dengan masuk ke dalam rombongan mereka. Kemudian tadi kita sudah bacakan juga ama takwil batiniyah. Contoh takwil batiniyah, maka di sini ada tambahan contoh takwil batiniyah yang lain. Semacam makna zina. Zina menurut mereka bukanlah masuknya kemaluan pada kemaluan yang haram. Namun zina dimaknai dengan ilqa'u nutfatil ilmi al-batin. Memasukkan nutfah ilmu batin ke dalam jiwa orang yang belum masuk ke dalam yang belum bersama mereka. belum terikat perjanjian dengan mereka. Maka berdasarkan definisi zina ini, maka mereka sendiri ya, tidaklah menilai bermasalah zina itu. Ya, yang penting suka sama suka, zina ya boleh-boleh saja. Kemudian definisi bersuci itu bukan wudu yang dikenal, namun yang dimaksudkan adalah membersihkan diri dan membebaskan diri dari keyakinan semua madhab, semua isme selain berbaiat dengan imamnya. Puasa tadi maknanya adalah menahan diri dari tidak membeberkan rahasia kelompoknya. Nah itu gambaran tentang qaramithah batiniyah. Namun mereka masih tetap mengaku muslim. Nah, maka tadi disampaikan oleh sesoleh oleh pensyarah, jangan anggap jangan berikan vonis kafir pada siapapun. Cukup kalau mereka mengaku muslim. Cukup dengan mereka mengatakan saya muslim. Walau fa'ala ma fa'ala. Meskipun dia melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, selama dia bilang saya muslim, jangan dianggap kafir. Sehingga wa'ala hadha yadkhulu fi tasammi bil Islam. Sehingga kalau berdasarkan keyakinan ini, maka masuk dalam nama Islam batinnya qaramithah. Masuk padanya orang yang real nyembah kubur dan minta-minta sama penghuni kubur. Termasuk padanya Rafidah, termasuk padanya Qadianiyah atau Ahmadiyah di tempat kita, namanya Ahmadiyah di tempat kita, termasuk di sana dalam Islam semua orang yang ngaku Islam. Yang penting cuma ngaku saja. Setelah ngaku nanti bebas dari label batal keislaman. Nah, ini perkataan sebagian orang. Tadi bacanya sampai situ. Yaquluna mereka mengatakan jangan anggap kafir siapapun. Walau fa'ala ma fa'ala meskipun apapun yang dia lakukan. Apapun yang dia yakini. Jangan pecah belah kaum muslimin. Nah ini ucapan sebagian orang. Respon beliau subhanallah. Ya, kami tidaklah memecah di antara kaum muslimin. Namun mereka itu bukan muslim. Karena tatkala mereka melakukan pembatal Islam mereka keluar dari Islam. Maka kalimat jangan pecah belah di antara kaum muslimin kalimat yang benar namun yang dimaksudkan adalah batil. Karena para sahabat tatkala murtad ketika murtad menirta dan menal Arab orang-orang Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat memerangi mereka. Ya, mereka para sahabat tidak mengatakan jangan pecah belah di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang murtad ini bukan muslim. Madamu ala ridda selama mereka murtad, maka mereka bukan muslim. Wahada asyaddu. Ya, perhatikan. Orang yang bukan muslim dianggap muslim. Wahada asyaddu min annaka tahkumu li kafirin bil Islam. Dan ini lebih keterlaluan min annaka anda memberikan nilai daripada anda menilai kafir anak kata kumuli kafirin, orang yang kafir anda nilai bil Islam sebagai seorang muslim. Dan nanti akan datang pembahasan bahasanya di antara kemurtatan adalah orang yang tidak menganggap kafir orang yang kafir atau ragu-ragu tentang kekafirannya. Fadil masalah, maka masalah ini yaitu siapa yang tidak meyakini kafirnya orang kafir atau ragu-ragu tentang kekafirannya maka dia kafir semisal itu. Sedangkan mereka ya, kalau yang jadi permasalahan, dia tidak meyakini kafirnya orang kafir. Wahaula sedangkan mereka mengatakan jangan anggap kafir siapapun apapun yang dia lakukan. Selama mengucapkan la ilaha illallah. Kalian wajahu hadapi orang-orang ateis. Dan biarkan mereka-mereka yang masih ngaku Islam. Maka kami katakan pada mereka, mereka-mereka ini lebih berbahaya daripada orang ateis. Karena orang ateis mereka tidak mengaku Islam. Dan mereka tidak mengklaim bahasanya apa yang mereka pegangnya adalah Islam. Adapun mereka-mereka, maka mereka menipu banyak orang. Dan mereka mengklaim bahasanya kekafiran itu Islam. Sehingga mereka ini lebih parah daripada orang ateis. Faridatu asyaddu minal ilhad. Maka kemurtadan itu lebih jelek daripada ya, sejak awal dia ateis. Kenapa? Karena orang kemudian ketika kemurtadan itu dianggap sebagai Islam, ya, maka itu lebih jelek daripada orang ateis yang memang mengakui kalau saya ateis dan bukan Islam. Fayajibu an na'rif, maka kita wajib untuk mengetahui sikap kita terhadap hal-hal ini. Wa numayyizuha, dan kita membedakannya dan kita berupaya untuk mencari kejelasannya. Li'anana al'ana fi ta'miyatin, karena kita sekarang dalam upaya untuk digelapkan, dibutakan. Fahunaka nasun, ada banyak orang yang menulis buku dan menulis tulisan. Wa yantaqiduna, melakukan kritikan. Wa yuhadiruna, dan menyampaikan ceramah, muhadarah, yang isinya mengatakan ya, jangan kafirkan kaum muslimin, dalam pengertian jangan kafirkan, jangan anggap kafir semua orang yang ngaku muslim. Maka respon kami, kami tidak mengkafirkan orang yang keluar ya, nahnu, kami mengkafirkan orang yang keluar dari Islam. Adapun muslim yang betul-betul muslim, maka memang tidak boleh dikafirkan. Kalau muslim betul-betul muslim, tidak boleh dikafirkan. Yang dianggap kafir adalah orang yang memang kafir. Namun bedakan antara orang itu betul-betul orang itu muslim atau orang itu cuma sekedar ngaku muslim padahal dia qaramithah misalnya. Yang qaramithah batinnya ini disepakati oleh para ulama kalau mereka bukan muslim. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini, ya permuqaddimah. Ya, insyaallah kita akan masuk pembahasan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, coba. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sejak ayah saya meninggal, bapak saya punya rumah dan dijual saudaranya, dimakan uangnya tanpa izin dari anak dan istri, lalu saya ingin dikembalikan uang itu, mereka tidak mau. Dan pernah terbesit di hati saya memaafkan dan menghalalkannya tanpa bilang kepada mereka yang bersangkutan. Saya sekarang merasa ingin minta lagi uangnya dikembalikan. Apakah halal jika dikembalikan? Ya, yang pertama tentu tidak bisa cuma satu orang memaafkan. Kalau ini hak banyak orang, istri dan anak. Jadi, kalau cuma satu orang ya, dia memaafkan, yang lain tidak memaafkan, tentu belum selesai gitu. Ya, ala kulli hal, ya kalau banyak orang dengan nilai yang besar, tentu wajarnya tidak mungkin ada yang sepakat memaafkan. Ya, sehingga kalau kemudian diminta lagi, maka memang itu haknya. Kalau memang betul sebagaimana yang ditanyakan, maka enggak, mengapa minta haknya dan menuntut haknya, bahkan berurusan dengan pengadilan untuk mengambil haknya, satu hal yang boleh. Baik, kita pertanyaan kedua, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sat, bolehkah uang bunga dari bank dibuat untuk berobat karena darurat? Kalau memang betul-betul darurat, ya, kalau betul-betul darurat, maka semua yang darurat boleh. Tapi kalau uang bunga dari bank ini maksudnya adalah tabungan dia, berarti kan dia punya tabungan gitu. Nah ini apa kemudian uang bunga dikasih orang? Ini perlu dirinci. Uang bunga dikasih orang atau dia punya tabungan terus kemudian punya bunga. Nah kalau kondisinya dia adalah orang miskin dikasih uang bunga untuk berobat, kemudian dipakai untuk berobat, maka tidak masalah. Karena memang uang bunga ini disalurkan kepada orang yang betul-betul miskin. Dan dia adalah termasuk orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian yang kedua, kalau itu adalah bunga tabungan dia, ya berarti kan punya tabungan. Maka lebih layak untuk memanfaatkan tabungan pribadi terlebih dahulu. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.